Dan insya Allah sedekat mungkin kita akan berhadapan dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga insya Allah kita berikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah berikan keberkahan kepada kita untuk bisa melatih meningkatkan ibadah di bulan Syawal. Kita mohon kepada Allah semoga hamba Allah yang beriman sampai dengan malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hidayah dan menguatkan jiwanya sehingga dia itu mudah-mudahan bisa bersyahadat dan kembali kepada Islam sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun Anda berada, umumnya dan hukum mengatakan setiap kali tamu akan bertandang atau bahkan setiap kali kita akan kehadiran tamu, tentunya sahibul bait senantiasa menyiapkan keadaan rumahnya dengan baik, menyiapkan keadaan fisiknya dengan baik, menyiapkan keadaan diri dan keluarganya dengan baik, sehingga bisa menerima tamu yang dinanti. Dan begitu kita harapkan kedatangannya. Anda bisa bayangkan misalnya kalau sosok yang sangat Anda nantikan tiba-tiba mengatakan saya akan bertemu ke rumah Anda. Entah itu seorang tokoh, entah itu seorang kiai, entah itu seorang ustaz yang mungkin anak bumi dan Anda sangat cintai, tiba-tiba mengatakan esok hari saya akan datang ke tempat Anda. Atau bahkan jauh-jauh hari mengatakan nanti bulan ini akan menghadirkan tamunya enggak datang ke bonekanya. Tamunya enggak senang ke tempat tunggu, Anda mikir lupa tempat Allah informasinya langsung dalam Al-Quran. Tiba-tiba di bulan ke-9, bulan yang sangat mulia, dia membawa sesuatu yang tidak dibawa oleh bulan-bulan yang lainnya. Tamu Anda bawa hadiah Ferrari, Anda jemput bahkan sampai Bandara. Teman bawa Lailatul Qadar, kenapa Anda tidak menjemputnya sejak jauh-jauh hari? Di situ ada kemuliaan pahala berlimpah kalau surga yang nanti. Di situ ada ampunan dosa yang selama ini Anda mimpikan. Di situ ada pengampunan setiap doa yang selama ini Anda mimpikan. Semua kebutuhan kita dibawa oleh Ramadan. Tamu yang sangat mulia datang hanya sekali dalam setahun. Karena itu kata para ulama, seyogianya setiap muslim ketika Ramadan itu akan tiba, maka mereka akan memperlakukan Ramadan seperti tamu yang paling mulia, yang kemudian mereka akan jamu dan mereka siapkan untuk kemudian disambut dengan sebaik mungkin. Karena itulah teman-teman sekalian, persiapan-persiapan menyambut Ramadan sebagai tamu yang mulia banyak sekali dicontohkan oleh Nabi SAW sebulan bahkan sebelum tiba Ramadan itu, tepatnya ketika tiba bulan Syaban. Karena itu banyak hadis-hadis dari Nabi SAW didapati, bahkan diriwayatkan oleh orang-orang yang terdekatnya dari Nabi SAW, baik dari istrinya yang paling mulia atau sahabat-sahabat terdekat, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan Nabi di bulan Syaban yang disiapkan untuk menyambut Ramadan. Apa saja kebiasaannya dimaksudkan? Seperti apa kemudian Rasulullah SAW mengaitkan kebiasaan itu dengan persiapan kebiasaan Ramadan? Dan terakhir, apa saja menu Ramadan yang disiapkan oleh Nabi sejak bulan Syaban untuk diamalkan di bulan Ramadan sebagai contoh bagi umatnya, baik pada masa itu ataupun di masa-masa yang akan datang. Itulah yang coba kita ulas pada kesempatan malam hari ini, saat kemudian kita akan masuki pada pembahasan yang baru setelah kita selesaikan ayat 183, ayat 184, maka kita hadirkan ayat 185 sebagai pengantar, lalu kita masukkan kepada hadis-hadisnya dan panduan yang saya janjikan, baik yang telah saya print kurang lebih ada 3-4 halaman, atau juga kemudian yang sudah saya rangkum pula di buku yang mungkin sebagian teman-teman sudah memilikinya, dan insya Allah nanti kita bahas isinya sehingga yang belum ada kesempatan mendapat pun sudah tahu apa isi yang dimaksud secara umumnya. Sedangkan yang ini insya Allah nanti yang sekiranya tidak mendapati untuk kopiannya, kita akan upload sehingga mudah untuk didownload dan teman-teman jadikan panduan untuk ke depan. Siap insya Allah? Siap. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Setelah Allah sampaikan bahwa Ramadan dimulai bagi orang Islam untuk menunaikan puasa sebagai hadiah terindah, sekaligus juga jawaban atas klaim orang-orang Yahudi yang menganggap puasa mereka adalah kebiasaan-kebiasaan yang paling baik, sehingga ketika diikuti Nabi saat beliau hijrah ke kota Nabi, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka bangga luar biasa sampai mengatakan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak murni, tidak punya syariat sendiri, tapi kemudian diikutkan kepada kita. Kiblatnya salat ikut kita, puasanya bahkan ikut-ikutan kita. Maka Allah kemudian menjawab dengan telak, menurunkan dua surah sekaligus atau dua ayat sekaligus, yang dengan dua ayat ini memberikan kemuliaan yang sangat istimewa. Satu, ayat yang merubah tentang kiblat yang saya terangkan di dua pertemuan, lebih mulia dibandingkan Masjid Al-Aqsa, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah terletak di kota Makkah Al-Mukarrabah. Turun Quran surah kedua ayat 144. Maka dengan turunnya ayat ini, kemudian berubahlah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina kembali kemudian ke Ka'bah Al-Musharrafah. Maka ini pukulan telak karena orang-orang dulu mengharapkannya, tidak mendapatinya. Dan umat Nabi Muhammad pada saat itu langsung dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kalau Anda baru beli Kijang Innova lantas bangga mengatakan, nih Kijang, Kijang, Kijang. Tiba-tiba tetangga Anda diberikan Ferrari. Kebayang ya? Mana di antara yang paling utama? Innova atau Ferrari? Baik. Dari kelasnya kita sudah paham, tapi yang mau disampaikan adalah Allah memberikan pukulan telak pada orang Yahudi bahwa umat Nabi Muhammad karena Rasulnya mulia maka diberikan keistimewaan yang lebih daripada sebelumnya. Yang kedua, pesan kuatnya bukan sekedar menghadirkan, awas hati-hati, kemuliaan-kemuliaan, tapi untuk menguatkan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ramalan kitab sebelumnya memberikan jawaban dan informasi bahwa akan lahir Rasul yang sangat mulia, mukjizatnya mulia, lahir di tempat paling mulia, diberikan keistimewaan-keistimewaan tidak pada nabi-nabi sebelumnya. Maka dengan pengalihan-pengalihan itu dan diturunkannya ayat-ayat yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada celah bagi mereka untuk menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, karena itu setelah peristiwa dimaksud, banyak pula orang-orang Yahudi yang kemudian beralih untuk percaya kepada Nabi dan masuk Islam. Kedua, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, sudah banyak saya ulas. Turun bulan Ramadan, orang Yahudi mengatakan Muhammad ikut kita, ikut-ikutan puasa Asyura, maka turun Ramadan. Kata Allah, saya turunkan yang paling mulia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Ramadan, punya malam Al-Qadar, diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan pahala yang tidak ditemukan kemuliaannya pada bulan atau hari puasa Asyura itu. Maka ketika turun, banyak orang kemudian ingin mencoba, tapi tidak sedikit yang tidak terbiasa. Maka turun ayat 184 memberikan pilihan sekaligus alternatif bagi yang belum mampu kemudian menunaikannya. Setelah masanya kemudian stabil, kuat, sudah mulai mampu menunaikan dengan sempurna, maka turunlah Quran surah kedua ayat 185 untuk memberikan jawaban yang kuat kepada Nabi Muhammad. Mulai saat ini, karena sudah biasa puasa, maka diturunkan kewajiban mutlak, tidak ada pilihan lagi. Semua mesti puasa selama 29 atau 30 hari di bulan yang telah ditetapkan. Apa itu bulannya? Kenapa disebut dengan nama itu? Seperti apa menjalaninya? Dan bagaimana persiapan memasuki bulan yang dimaksudkan? Maka turunlah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan di mushaf. Mohon maaf saya agak sedikit cepat menyampaikan sebagai pembuka supaya penyampaian kepada inti materi bisa saya lambatkan dengan baik. Ya. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan lihat tayangan sebelumnya supaya ada ketersambungan antara pembahasan kini dengan pekan-pekan yang telah lalu. Kalau saya mengulang terlampau banyak, nanti habis kemudian pada pengulangan dan kita tidak mendapatkan materi yang lebih baik pada pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب ambil satu paragraf dulu. Satu, kita kembalikan dulu kepada ayat pertama, syahr Ramadan. Kedua, الذي أنزل فيه القرآن. Kemudian hudan linnas wa bayyinat min al-huda wal furqan. Selanjutnya masuk kepada penetapan, nanti materi yang akan datang, karena nanti sudah saya siapkan 40 pertanyaan seputar Ramadan dan itu akan dimulai dengan terusan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul wa litukmilul idda tashkurun. Ini pasca Idul Fitri. Jadi ayat ini akan menerangkan, awas, asal mula Ramadan, amalan saat Ramadan, persiapan sebelum ke Ramadan, masuk kemudian ke Idul Fitri, serta nanti orang-orang yang sukses Ramadan yang terlihat pasca Idul Fitri. Ada lima nanti amalan saat diturunkan Al-Baqarah 185. Malam ini kita mulai dua hal ini dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, kami sekarang sudah terbiasa kemudian menunaikan puasa, siap insya Allah menunaikan secara sempurna, maka Allah kemudian yang tadinya mengatakan beberapa hari, beberapa hari, beberapa hari, sekarang langsung diturunkan kalimat tunaikan selama sebulan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang ditunaikan selama sebulan, bila menunjuk waktu sebulan penuh pada waktunya, itu disebut dengan syahrun namanya. Jika menunjuk pada bulannya, bendanya, disebut dengan komarun namanya. Komarun itu bendanya. Ya, bapak komar, bapak bulan. Ya, ibu komaria, ibu yang kebulan-bulanan. Baik ya? Baik. Ibu yang datang bulan, head namanya. Ya. Jadi kalau disebutkan komarun, nah itu bulannya. Komarun itu bendanya. Apa contoh ayatnya Ustaz? Quran surah 10 ayat yang kelima. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Nah, perhatikan diksi Al-Qur'an. Begitu tajamnya bahasa Al-Qur'an, kalau ini bahasa manusia enggak akan sampai ke situ. 14 abad yang lalu di mana mendapatkan pengetahuan? Tapi karena ini firman Allah, Allah bedakan antara fungsi matahari dengan bulan. Kata Allah, matahari yang bersinar, bulan enggak punya sinar, cuma memantulkan cahaya. Ya. Ini wallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantul, disebut dengan badar namanya. Badrun purnama, bulan purnama. Ya, badrun. Kalau Anda hitung bukan bendanya, tapi hitungan waktunya. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, sepekan. Dua pekan, tiga pekan, empat pekan. Satu bulan menunjuk kepada kumpulan waktu empat pekan. 29 sampai 30 hari. Maka kumpulan bilangannya kemudian berubah nama menjadi syahrun namanya. Syahrun. Nah, masih ingat di ayat 184? Saat awal mula puasa kemudian disampaikan oleh Allah. Orang-orang belum terbiasa dengan baik. Maka bahasanya ayyaman ma'dudat. Tunaikan beberapa hari yang bisa dihitung. Hitung, hitung, hitung. Enggak sanggup, silahkan ganti dengan fidyah. Enggak sanggup, qadha nanti di waktu yang lain. Begitu sudah mulai terbiasa, sudah mapan, sudah kuat, maka turun keterangan langsung. Bukan hitungan hari lagi, syahrul Ramadan, syahrun. Siap-siap tunaikan puasa kini selama sebulan, sebulan. Saya tanya begini ya pada Anda. Maaf, kalau bapak dan ibu misal hadir di satu jamuan, wah jamuannya enak, semua diberikan, fasilitas dilengkapi, dan tidak ada yang tidak diberikan. Makan dikasih yang paling enak, baru datang pakaian disiapkan, bahkan silahkan internet cepat, belum diklik udah muncul, ya misal, wah ada semuanya, kendaraan apa aja butuh, mau pakai pesawat pribadi disiapkan pesawatnya. Maaf. Tiba-tiba kemudian, itu cuma beberapa hari, dua, tiga hari. Setelah tiga hari selesai, tiba-tiba ada tawaran lagi. Bu, Pak, dapatkan kenikmatan Ramadan. Awalnya sehari coba, dua hari nikmat. Tiga hari ketagihan, malamnya bisa senang sholat. Kemudian nikmat baca Al-Quran, semua kemuliaan kumpul. Orang-orang berubah baik, tindakan kriminal menyusut, hubungan menjadi mulia. Dan itu didambakan sesuatu yang gak pernah didapatkan sebelumnya. Makanya ketika orang selesai pada tahap Ramadan, Ramadan pertama baru berapa hari, sudah merindukan. Besok-besok kami pengen banyak. Karena itulah ketika sudah mereka siap, kenikmatannya dirasakan, maka turunlah kemudian ayat langsung merespon itu semua. Kata Allah, syahrun. Saya berikan sekarang bukan beberapa hari lagi. Siap-siap ya. Selanjutnya, syahrun. Tunaikan selama sebulan Ramadan itu yang telah kalian nikmati pada tahap-tahap yang sebelumnya. Paham sampai sini? Nah, ini sekaligus gambaran, sindiran kepada kita, juga peringatan. Jadi kalau orang-orang mendambakan dan menikmati Ramadan, maaf ya, kalau orang-orang menikmati Ramadan, nikmat sholatnya, nikmat puasanya, nikmat istighfarnya, dia akan selalu mendambakan Ramadan. Ya Allah, kalau bisa lebih lama ya Allah. Kalau bisa jangan sehari ini selesai. Kalau bisa bulan depan Ramadan lagi ya Allah. Karena ayat Qur'annya begitu. Begitu dibuka dengan kalimat ayam, lalu diteruskan dengan kalimat syahr, naik gitu porsinya. Di seakan-akan orang mengatakan, ya Allah, jangan beberapa hari lagi dong, kirimkan sebulan, kirimkan lebih. Kalau bisa setiap hari itu Ramadan. Nah, jadi kalau ada di antara kita kemudian, mohon maaf sekali, ya, pasca Ramadan tidak mendapatkan kerinduan Ramadan, pasti ada yang salah dengan puasanya. Karena orang-orang tipikal yang lulus dalam Ramadan itu, kata Al-Quran, dia menginginkan lebih lama puasa dinikmati dalam kehidupannya. Dia menginginkan Ramadan lebih lama dia dapati dalam kehidupannya. Apalagi kalau ada orang sebelum Ramadan sudah enggak pengen puasa, itu yang celaka. Ya. Kapan sih Ramadan? 2 pekan lagi. Kok cepat amat ya? Si amat aja enggak cepat-cepat, ya kan? Nah, itu menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Paham ya? Baik. Sekarang teruskan. Kemudian Allah sebetulnya bisa mencukupkan kalimat dengan kata syahrun. Karena sudah diketahui puasanya ya pasti Ramadan. Ya kan ayatnya turun di bulan Sya'ban, hari Senin. Tanggal kedua di tahun 2 Hijrah, 2 semua tuh, ya. Tanggal 2 hari Senin tahun kedua Hijrah. Senin kan dari kata Isnin, ya. Itu kan Isnin berapa? Kan? Tahun kedua Hijrah. Lihat baik-baik. Jadi begitu Quran surah kedua ayat 183 turun, turunnya di bulan Sya'ban, di bulan ini, itu sudah paham semua puasanya pasti Ramadan. Bukan Sya'ban. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah langsung munculkan kalimat Ramadannya di ayat 185? Padahal dengan turunnya ayat 183, orang sudah paham semua puasanya Ramadan. Bisa Allah mengatakan, syahrul ladzi unzila fihil Quran. Puasa yang kamu tunaikan Ramadan itu, yang saya wajibkan sebelumnya dengan ayat 183, di bulan itu mulia sekali turun Al-Quran. Tapi yang menarik, kenapa disebutkan kalimat Ramadannya? Ini poin pentingnya. Ada ulama yang menyampaikan bahwa penyebutan kata Ramadan itu makna pertama adalah taukid, untuk menguatkan waktu yang dimaksudkan puasa bukan waktu yang lain kecuali bulan Ramadan. Jadi fungsi pertama adalah taukid, untuk penguatan. Yang kedua, ini yang paling penting, ada juga sementara ulama yang berpandangan bahwa penyebutan Ramadan ini untuk memberikan isyarat yang pertama tentang kemuliaan bulan ini dibanding bulan-bulan lainnya menurut isyarat penamaannya. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat pada bulan-bulan Hijriah, itu bukan sekedar nama. Al-Muharram, itu ada maknanya. Safar, ada maknanya. Ya, Rabi'ul Awal, ada namanya. Rabi'ul Akhir, ada namanya, ada artinya. Di orang-orang Arab dulu itu kalau memberikan nama waktu ya pada satu peristiwa atau momentum tertentu, itu bukan kosong belaka tapi memiliki makna-makna tertentu yang mesti dipahami dengan baik. Nah, Ramadan, hati-hati. Kata Ramadan ada yang berpendapat berasal dari kata ar-rambu, yaitu batu yang terbakar atau kerikil yang terbakar karena saking panasnya matahari yang bersinar. Di saking teriknya sinar matahari, ya, saking teriknya sinar matahari itu menjadikan kerikil-kerikil ya, yang dicumpai di sekitaran padang pasir itu kalau diraba itu terasa panas luar biasa. Makanya saya katakan di 2 pertemuan lalu, hampir tidak ditemukan orang Arab saat tiba di bulan Ramadan itu keluar rumah. Di mereka memilih menetap di dalam rumahnya. Sya'ban mereka kumpulkan air, karena nanti bulan ke-9 itu umumnya pada kering, sehingga mereka bisa gunakan air pada saat bulan ke-9. Keluar itu susah. Mau berangkat susah, mau niaga sulit, panasnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang panas, yang terbakar, itu disebut dengan rambu namanya. kerikil yang terbakar panas. Tapi kalau panasnya bertambah sehingga menjadikan sesuatu bahkan hangus dan hilang seketika, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Maka dalam ilmu nahwu ini disebut dengan istilah mubalaghah. Superlatif. Saya hapus ini, saya ajari dengan cepat ya. Kalau Anda ingin menjadikan bentuk superlatif sighah mubalaghah, maka tambahkan pada kata benda sebelumnya huruf alif dan nun di ujungnya. Maka maknanya akan berubah menjadi banyak, sangat, atau melimpah. Contoh, ghafara, ghain fara. Artinya mengampuni, ampunan. Sifatnya yang memberikan ampunan disebut ghafir. Dosa melimpah paling banyak pun, kalau dia mau kembali, maka akan diampuni dosa-dosanya, dibersihkan semua kesalahannya. Maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif dan nun. Sebelum huruf alif, harakatnya pasti fathah. Fathah. Maka kalimatnya berubah menjadi gufran. Gufran. Ampunan yang melimpah. Ampunan yang sangat banyak. Anda masuk kamar mandi. Ya, Anda katakan, melangkah kaki kiri, Anda katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tiba-tiba Anda keluar kamar mandi, apa yang Anda katakan? Gufranaka. Ya Allah, mohon limpahkan ampunanmu kepada hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun? Karena harusnya setiap tempat itu kita berzikir. Setiap keadaan, di masjid berzikir, keluar masjid zikir, di rumah zikir, di kantor zikir. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ketiga, ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ya wa 'ala junubihim. Quran surah keempat, ayat ke-103. Fa'idha qawaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Harusnya antum itu zikir. Zikir itu ingat Allah. Jalan ingat Allah. Di kantor ingat Allah. Kalau di kantor ingat Allah, enggak akan maksiat. Orang ngetik ingat Allah, enggak akan masukkan angka yang haram. Orang nulis ingat Allah, tidak akan menulis yang haram. Orang berangkat ingat Allah, enggak akan mampir ke tempat yang haram. Orang sholat ingat Allah, enggak akan mikirkan di luar Allah dan di luar sholat. Jadi kalau Anda takbir Allahu Akbar, cuman Allah yang maha besar. Tapi di kepala Anda mobilhu akbar, kredit hu akbar, motor hu akbar, WhatsApp hu akbar, handphone hu akbar. Itu tandanya ada yang salah dengan sholat Anda. Makanya tangan diangkat ke belakang. Fayaqulu, maka kuatkan dengan lisanmu. Allahu Akbar. Hanya Allah yang lebih besar dibandingkan apa yang sekarang sedang saya pikirkan. Buanglah semua urusan ke belakang. Persoalannya ada orang pengen khusyuk, tapi ketika tangannya diangkat, urusan dunia masih dibawa dalam sholatnya. Itu persoalannya. Maka disinilah teman-teman sekalian, tambahkan alif dan nun, Anda keluar dari kamar mandi, harusnya Anda berzikir. Cuman kan di toilet gak bisa zikir. Ya, menyebut nama Allah gak bisa. Baca Quran mustahil, gak ada orang ke toilet baca Quran. Ya kan? Azan gak mungkin, menyebut nama Allah mustahil. Karena Anda kemudian ke toilet gak bisa berzikir kepada Allah, maka keluar dari toilet, Anda mohon ampun ya Allah, ampun sayang saat ketika di toilet gak bisa terhambat untuk zikir kepada Allah. Sampai sini, itu ada rahasianya. Jadi bukan sembarangan Anda baca doa, di saat ada maknanya. Di saat akan tawadhu kepada Allah, maka dengan kalimat ghufranaka itu mengganti masa zikir Anda selama berada di toilet. Semua berikan. Kayak di toilet dengan lama-lama. Ini baca Quran di toilet. Nggak ada adanya. Ya. Nah. Fokus. Sekarang ramdu atau ramadha. Sesuatu yang panas terbakar. Karena saking teriknya panas terbakar. Tambahkan alif dan nun di ujungnya. Ramadha ditambahkan alif dan nun. Maka kalimatnya berubah menjadi ramadhan. Sesuatu yang sangat panas membakar. Yang menghanguskan, yang teriknya membuat sesuatu hangus terbakar. Jadi kalau Anda, maaf ya, maaf, kalau bawa kerupuk, kalau disimpan panas di Indonesia, dia mengerut karena masih ada uap. Tapi kalau Anda simpan di Timur Tengah kerupuk itu, maka dia terbakar, hangus karena kadar uapnya begitu kecil. Nah, kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan dan dipertahankan nama ini sejak datang masa Islam dan dijadikan sebagai nama bulan untuk kita menunaikan puasa di dalamnya sebagai isyarat yang tercantum di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam Al-Bukhari. Juga tersebut dalam Imam Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 52, Imam Muslim nomor hadis 176. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadhan itu, dilakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, dan dia berintrospeksi dirinya saat dia masuk ke puasa itu, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosanya. Kata para ulama, kalimat Nabi menggugurkan semua dosa-dosanya, itulah isyarat yang terdapat di bulan Ramadhan. Ketika Anda masuk ke Ramadhan, maka Allah akan membakar habis dan menghanguskan semua dosa-dosa yang Anda lakukan sampai dengan saat itu. Jadi kalau Anda baru mendengar kata Ramadhan saja, bayangkan, kalau cuma syahrunnya disebutkan bulan-bulan, Anda paham. Tapi ketika Ramadhannya disebutkan Ramadhan, yang terbayang itu bukan Ramadhannya, dosanya habis, Pak. Jadi Allah menginginkan begini, ketika Anda mendengar kata Ramadhan bukan cuma katanya yang Allah inginkan. Hei, pahami dengan baik. Aku bukan sekedar hadirkan nama bulan ini untukmu. Bukan sekedar aku hadirkan syariat puasa untukmu. Tapi di bulan ini, aku akan hanguskan semua dosamu. Apa yang paling didambakan seorang hamba kecuali ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Anda dapat dunia dan seisinya, tapi dosa Anda melimpah untuk apa, teman-teman? Makanya ada satu ciri dalam Al-Quran. Yang ciri ini jika didapati, maka dia disebut sebagai hamba Allah yang sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, satu ciri yang saat cirinya kalau yang didapati, saya enggak ngarang. Dan ini memang muncul seketika. Ya. Jangan kaitkan dengan apapun, seketika muncul. Surah keberapa? Di akhir ayat. Baik. Kemudian sudah. Satu lagi, Quran surah ketiga. Tuh, bisa apa-apa. Surah ketiga. Di ayat setelah salat Isya nanti kita akan jawab. Ayat 31. Ya. Ayat 31. Satu Quran surah kedua. Ayat 222 akhir ayatnya, dan yang kedua Quran surah ketiga di ayat yang ke-31. Dua ayat itu adalah rahasia di antara makna penamaan Ramadan. Kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita punya waktu yang sangat terbatas, jadi kita coba untuk bisa fokuskan pada materi di malam hari ini. Allah menyampaikan di pembuka ayat 185 surah Al-Baqarah, dan ini termasuk rangkaian ayat puasa. Jadi ayat puasa itu tidak berdiri sendiri. Sebagian orang kalau disebutkan ayat puasa itu senantiasa diarahkan kepada ayat 183 saja di surah Al-Baqarah. Padahal rangkaian ayat puasa itu didapatkan dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 rangkaian ayat. Saat membuka ayat ke 185, Allah menyampaikan syahr Ramadan. Kata Allah, puasa yang telah kalian siap tunaikan itu, mulai sekarang aku tetapkan dan aku kuatkan. Tidak ada toleransi lagi karena kalian telah siap. Maka tunaikan selama sebulan. Dan juga ketika kalimat ini muncul, orang-orang memang sudah senang dan merindukan Ramadan. Tapi yang paling menarik kemudian, Allah tidak cukupkan dengan kalimat syahrun, tapi ditambahkan dengan kata Ramadan. Ya, padahal kalau kata Ramadan ini pun tidak ada, orang sudah paham bulannya bulan Ramadan dengan turun ayat 183-nya. Tapi ketika diturunkan kalimat Ramadannya, kata para ulama, yang pertama berpendapat hadhihi taukid. Penyebutan Ramadan ini taukid untuk penguatan kepada nama bulan yang di bulan itu puasa ditunaikan. Tapi yang paling menarik pendalaman para ulama pada pendapat yang kedua, disebutkan nama Ramadan untuk memberikan penguatan kepada hamba, bukan sekedar waktu penunaian puasanya, tapi dalam nama Ramadan itu ada isyarat pengampunan dan penghangusan, pembakaran dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan saat mulai akil balik sampai tiba di awal Ramadan itu. Karena kata Ramadan berasal dari kata Ramadha yang berarti sesuatu yang membakar kuat karena teriknya matahari, ditambah alif dan nun di ujungnya sebagai sirah mubalaghah, bentuk superlatif untuk menunjukkan betapa banyak yang dihanguskan itu sehingga tidak bersisa sama sekali. Jadi seakan-akan ketika Allah menyebutkan Ramadan, yang antum harus bayangkan, maaf, bukan sekedar nama bulannya, tapi rasakan ada ampunan ini, semua dosa akan dibakar. Dan tadi saya katakan menutup pada sesi yang pertama, tidak ada anugerah Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada seorang hamba kecuali dalam isyarat Quran surah kedua di ayat 222 di akhir ayatnya, dan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 yang tadi sebagiannya dibacakan oleh imam kita. Saya akan mulai dari bagian kedua dulu, Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, yang paling menarik, lihat ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah. Jadi ada kalimat begini, in tuhibbunallah, bisa nunnya dibuang, in tuhibbullah, ada kalimat menggunakan kuntum di awalnya, kana wa akhawatuha. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kuntumnya dibuang, in tuhibbunallaha atau in tuhibbunallaha, kalau innya kemudian syaratnya dihilangkan fungsinya, in tuhibbunallaha, maka kalimatnya hanya berarti begini, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau menggunakan kuntum, in kuntum tuhibbunallah, maka berubah artinya, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah. Oh, lihat kalimatnya, ya. Karena kata kana wa akhawatuha kalau masuk kepada fi'il mudhari setelahnya itu li'ifadati taukid, untuk menguatkan sesuatu. Kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau yang cinta itu banyak, tapi yang serius gak banyak. Coba tanyakan kepada setiap lisan orang-orang yang mengatakan muslim atau bahkan mengatakan dirinya beriman, banyak kan cinta Allah gak? Cinta. Preman muslim, tanya, cinta Allah gak? Cinta. Tapi kelakuan tidak menunjukkan itu. Tanya seorang yang bermaksiat, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi apa yang ia lakukan menyalahi apa yang ia ungkapkan. Jadi kalau ditanya cinta, semua cinta. Dan cinta itu kan butuh pembuktian. Saya sering katakan, di antara bagian dalam kehidupan yang butuh pembuktian adalah cinta. Jadi ketika seorang ayah mencintai anaknya, apa buktinya? Dia sayangnya anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah karuniai anak pertamanya bernama Ismail alaihi salam dengan cinta yang sangat luar biasa, beliau nabi, statusnya rasul, juga seorang suami, seorang ayah, pekerjaan banyak, tinggal di Palestina, anaknya di Mekah, sesibuk-sibuknya masih menyempatkan waktu untuk nengok anak. Datang Pak, jalan ke Mekah jalan kaki, Anda bayangkan. Kenapa jalan Ustadz? Ya karena pesawat belum ada, motor enggak ada. Makanya disebut dengan Ibrahim, bahasa Aramaik mengatakan sang penyeberang. Tapi ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih luar biasa, masih ditengok. Makanya wajar ketika bapaknya punya tugas untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Quran surah kedua ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Allah kemudian tugaskan Nabi Ibrahim meninggikan kembali pondasi Ka'bah, baru mau ngerjakan, anaknya ingin Anda dibantu dalam kerjaan dulu, Anda istighfar dulu, jangan-jangan karena Anda nggak punya waktu untuk melihat dia. Itu poinnya. Makanya semua cinta butuh pembuktian. Karena itu sering saya ungkapkan kalimat ini, para akhwat yang belum menikah, jika ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu, jangan terlampau kemudian diseriusi, apalagi dibikin status. Ternyata dia serius ya? Tidak. Itu hanya ungkapan kata-kata. Tegaskan pada lisannya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Itu caranya. Sampai Anda punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, halo? Ah, jadi setiap cinta itu butuh pembuktian. Makanya kata Allah, kalau kalian serius mencintai saya, katakan Muhammad pada umatmu. Kalau mereka serius, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti semua tuntunan Nabi. Makanya Allahu Akbar. Silakan bandingkan dengan percakapan. Saya sudah teliti, saya kumpulkan berbagai referensi. Tidak pernah ada tuntunan kehidupan yang paling komplit kecuali dalam Islam. Dicontohkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada Pak, Bu, silakan cek. Dan Nabi tuntunkan itu, ada semuanya dirangkum di kitab-kitab hadis, ada petunjuk umumnya dalam Al-Quran, tafsir detailnya dalam hadis, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada tuntunan dalam kepercayaan manapun kecuali di dinul Islam, tuntunan hidup yang paripurna dari bangun tidur sampai tidur lagi, wujudnya dalam bentuk doa, bahkan langsung tuntunannya dari mulai bangun tidur. Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya aja diatur. Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, maka beliau duduk sebentar terlebih dahulu sampai keadaannya sadar. Ya, kemudian menghilangkan bekas gantuknya, mengusap dengan tangannya, hilang bekas gantuknya. Baru setelah itu membaca penutup surah Ali Imran, 11 ayat terakhir. Baru disambung kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup fatawaddha, kemudian beliau berwudu, thumma dhahaba ila musallahu, kemudian pergi kemudian ke tempat salatnya, baru menunaikan salatnya, aku berdiri di belakangnya, maka Rasulullah menarik aku sampai sejajar dengannya, kemudian kami salat dengan rakaat 2 2 2 2 2, baru 1. Gitu. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Tuh. Itu. Bingung saya. Sudah, sudah. Ya. Jadi semuanya ada. Itu sampai tidur lagi. Jadi dari mulai berangkat, dari mulai terus naik, naik, naik, sampai siang, sampai sore, sampai malam. Sampai bahkan istighfar sebelum tidur itu ada. Berapa kali istighfarnya, apa yang dikerjanya. Sampai tidurnya diatur. Miringnya diatur. Miring ke kanan, apa kemudian yang melekat di pipinya, apa yang dikerjakan dalam tidurnya, doanya apa, ada semua. Makanya kata Allah, kalau Anda serius mencintai saya, kata Allah, maka ikuti petunjuk Nabi itu. Karena di situ ada keberkahan. Jadi mengikuti Nabi itu, maaf ya, bukan karena nabinya diikuti, bukan. Poinnya bukan itu. Nabi itu dijadikan diikuti karena di setiap apa yang dicontohkan Nabi, di situ ada kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Pahala ada di situ. Jadi kalau Anda ikuti Nabi niatnya, pahala tiba tuh, datang. Misal, maaf ya, Anda bangun tidur, bisa saja duduk. Tapi ketika Anda niatkan, saya pengen ikuti Nabi duduk, maka di situ dituliskan pahala, minimal 10. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amtha. Lihat, siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai akhirat, maka dia kemudian mendapatkan setiap satunya 10 poin. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun dan seterusnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, awas. Kalau Anda bisa kerjakan itu, maka yang pertama Allah berikan di dunia. Di dunia. Perhatikan kalimatnya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai orang itu. Pertama, Allah akan cintai. Masya Allah. Anda dicintai pasangan saja sudah kelepok-kelepok. Silakan cek. Kenapa Anda tidak dicintai Allah kemudian Anda tidak memburunya? Anda dicintai manusia sampai menyiapkan segala perlengkapannya. Semua persiapannya Anda luangkan waktu seluas-luasnya. Bahkan malam-malam di telepon Anda bisa bangun. Tapi ketika Allah mencintai Anda, kenapa Anda tidak kejar cintanya? Padahal dalam setiap cinta selalu ada pemberian yang tanpa batas. Bukankah Anda mencintai anak, Anda berikan apa yang Anda miliki? Lalu ketika Allah mencintai Anda, apa yang tidak Allah berikan bagi Anda? Maka ketika Allah turunkan cintanya, pasti Allah berikan semuanya. Tapi kan cinta itu selalu kaidahnya begini. Begitu saya mencintai seseorang misalnya dalam level kemanusiaan, pasti yang saya berikan pasti yang paling baik. Gak ada kualitas yang biasa. Anda cinta dengan ibu Anda, maka Anda akan berikan yang terbaik, hadiah yang paling mulia. Anda akan carikan yang paling bagus. Anda cinta anak Anda, Anda berikan pakaian yang paling bagus. Mustahil bapak cinta anak diberikan pakaian ala kadarnya, mustahil. Mustahil Anda cinta dengan pasangan memberikan yang seadanya, mustahil. Kaidah cinta itu ketika kita memberikan cinta, pasti yang terbaik akan diberikan. Ketika Allah memberikan cintanya pada hambanya, apa yang terbaik yang Allah miliki diberikan pada hambanya? Ternyata bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ketika aku cintai hambaku, maka yang aku berikan baginya adalah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ampunan dosa. Makanya banyak Anda dapatkan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah ampunan dosa, itu selalu bersanding dengan cinta. Silakan lihat ini ya. Kata Allah, Anda ikuti Nabi, saya cintai. Begitu saya cintai pasangannya, Allah cintai seorang hamba yang diberikan ampunan. Nah, kaidah dasarnya, ampunan itu kan kalau kita minta ampun, diampuni kan? Kaidahnya begitu kan? Di mana ditemukan kaidah itu? Quran surah kedua, di ayat 222. Quran surah 2 ayat 222. Lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus mengoreksi dirinya, tobat. Bukankah tobat meminta ampunan dari dosa? Bukankah tobat memohon ampunan supaya dosa dihapuskan? Kalau sekali tobat namanya taib. Kalau berkali-kali tobat namanya tawab. Dia tahu sekarang dia salah, salah lihat. Dia minta ampun, ya Allah ampuni dosa mata saya. Kemudian salah dengar, ya Allah ampuni dosa telinga saya. Salah ucap, ya Allah ampuni dosa lisan saya. Setiap hari istighfar, istighfar. Nabi aja sampai istighfar. Nabi yang jelas diampuni dosa. Ya, madmunun bil jannah ma'sumun minal ma'siyah. Sosok yang dijamin surga dan dijaga dari maksiat masih istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Saya orang takwa dibandingkan dengan kalian semua, kata Nabi, dan saya beristighfar 100 kali dalam sehari. Sebelum tidur 100 kali. 70 sampai dengan 100 kali sebelum tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi ahli surga sebelum tidur istighfar. Umatnya surga belum jelas, sebelum tidur buka WhatsApp. Apa yang mau didapatkan? Hei para pendamba surga, di mana bekalmu ketika menghadap kepada Rabbmu? Ini poinnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Orang Allah cinta orang-orang yang suka bertobat. Di sering kalimat ini saya ungkapkan, Allah itu lebih mencintai orang maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tuh. Jadi ketika seorang minta ampun, dia dicintai oleh Allah. Dan ketika dia mendapat ampunan Allah, itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tanda pertama cinta Allah bukan memberikan dunia, tapi ampunan dari dosa. Sekarang, cinta itu diberikan setiap hari, berlangsung terus-menerus selama sebulan, tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Perhatikan kalimatnya, lihat baik-baik. Ketika Allah mengatakan kalimat syahr Ramadan, bukankah Ramadan tadi berarti menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa? Sekarang pertanyaan saya, lihat sini. Kalimat Ramadan diawali dengan kata apa dalam Al-Quran tadi? Ayat 185 surah Al-Baqarah. Syahrum. Apa artinya syahrum? Bulan. Saya ajarkan rumus dalam ilmu nahu. Ketika syahrum digabungkan dengan Ramadan, itu artinya mudaf mudaf ilih. Kalau di ilmu i'rab, syahrum mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirihi wa tanwinuhu mahzufun lil idhafah. Syahrum itu mubtada', awal kalimat. Tandanya itu dhammah, berada di akhirnya, bentuknya mufrad. Dan kenapa tanwinnya hilang? Harusnya syahrun, tapi syahru di situ. Karena diidofatkan, disandingkan dengan kata setelahnya. Dalam hukum ilmu nahu, ketika ada kalimat disatukan dengan kalimat setelahnya, maka maknanya terikat, tidak bisa dipisahkan. Hadha kitabun, hadha adiyun. Adi dan kitab, buku. Kalau disatukan buku adi, berarti buku ini punya siapa? Berarti buku tidak bisa dilepaskan dari adi. Buku ini punya saya. Jelas? Berarti syahrul Ramadan, ketika syahrunnya dilekatkan dengan Ramadan, maka kalimat Ramadan tidak bisa dipisahkan dari kata syahrun. Tidak bisa berdiri sendiri. Ramadan punya arti, syahrun punya arti. Tapi ketika disatukan, keduanya menyatu dalam pengertian yang sangat indah. Perhatikan baik-baik. Ramadan, pembakaran semua dosa. Dosa gugur dari mulai balig sampai dengan kita tiba di saat itu. Syahrun artinya sebulan. Di selama sebulan itu dosa kita diampuni oleh Allah siang dan malam. Gugur semua dosa, dibakar. Di yang siang punya dosa, diampuni. Malam punya dosa, diampuni. Di siang malam, dibebaskan kita dari dosa. Apa dalilnya Ustaz? Supaya tidak mengarang. Ini bukan ilmu takatik. Harus dikuatkan oleh keterangan dalil. Maka dalilnya buka kemudian di Al-Bukhari. Nomor hadis 36, kitab usyam. Al-Bukhari. Nomor hadis 36. Tersebut juga di hadis muslim. Nomor hadis 1910. Saya bacakan hadisnya. Lihat sini. Man sama. Satu. Ramadhan. Imanan. Wahtisaban. Ghufira lahu. Ma taqaddama min dhambi. Awas. Man sama. Man siapapun. Man. Ismun mausulun yadullu ala al-fardiyah. Huruf isim mausul penyambung konjungsi. Menunjuk kadang pada subjek atau objek. Pada setiap personnya. Bukan umumnya, setiap orangnya. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup semua. Dikala ketika Nabi menyebutkan kalimat man, artinya peluang didapatkan oleh semua orang. Setiap orangnya. Tanpa harus diwakili oleh yang lainnya. Dikata Nabi, man soma Ramadana, siapapun yang puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya pada Anda, kalau puasa di bulan Ramadan, berlangsungnya siang atau malam? Gak ada orang puasa malam. Yang puasa pasti masa siangnya. Dimulainya kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Maghrib buka. Fajar mulai puasa. Fajar sampai dengan maghrib. Kata Nabi, man sama Ramadana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, fajar sampai dengan maghrib, imanan wahtisaban, dikarenakan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di TV pengumuman, besok saya puasa. Bukan karena Ustadz bilang saya puasa. Karena Allah meminta saya puasa, saya kerjakan puasa. Wahtisaban, dia kerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian di situ dia mengoreksi dirinya. Ingat, makanya menjalani puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Kalau cuma begitu, jangankan Anda. Demi Allah saya katakan, kucing Anda pun bisa. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan kasih makan dia. Fajar sampai dengan maghrib, bisa dia puasa. Ya, kucing pun bisa. anak kecil pun bisa. Apa yang Anda lakukan saat puasa itu? Coba sambil koreksi diri. Muhasabah, ke kantor tetap ke kantor. Oh, Nabi aja perang Badar bulan Ramadan. Fathu Mekah bulan Ramadan. Ini Anda Ramadan tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, tidur. Ke kantor yang disasar musola. Mana musolanya? Pasti itu hadis palsu diamalin, ya. Siyamu shaimi naum niyamu shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu. Yang harus Anda lakukan itu saat puasa itu sambil introspeksi diri, jalan. Begitu berangkat ke kantor kan Anda suka lewat jalan itu. Coba berapa kali Anda berbuat maksiat di jalan itu? Di sambil jalan tuh ingat-ingat. Coba dicek yang pernah naik mobil berapa kali lupa bayar. Ayo. Ya, berapa kali kemudian berbuat maksiat, salah lihat. Ya, berhadapan dengan orang, ada yang bukan harus dilihat, tidak dilihat, harus dilihat. Saat turun berdesak-desakan, saat mengumpat, saat macam-macam, saat Anda lewat, maaf, saat lampu merah, berapa kali saat disusul oleh orang lain, kalimat Anda keluar, dan sebagainya. Kan maksiat tadi itu akan bersaksi. Jadi begitu Anda lewat sambil Anda istighfari, masuk kantor, berapa kali berbuat salah di meja Anda itu? Berapa kali berbuat keliru di komputer Anda? Berapa kali bermaksiat, khianat pada pekerjaan Anda? Jam kerja Anda gunakan untuk mengerjakan kepentingan pribadi, itu kan khianat, salah. Berapa kali mobil dinas dipakai untuk kepentingan pribadi? Padahal menyalahi ketentuan misalnya. Ada ketentuan, kerjakan. Ada perizinan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi berapa kali kita melakukan keburukan di siang hari? Istighfar di situ. Istighfar, istighfar, istighfar. Apa kata Nabi? غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Semua dosa-dosa yang dikerjakan selama dia istighfar, merenung, salah-salah, itu diampuni semua dosanya dari sejak dia berdosa sampai dengan detik itu. Tapi kan ada orang yang siangnya diampuni, maaf, malamnya bikin dosa lagi. Ya, baru buka, udah mau datang, siap-siap sholat tarawih, nanya, masjid mana? Alisan, imam siapa? Irfan, ha, panjangan sholatnya, pindah aja sana. Kemarin kan bacanya begitu-gitu juga ya, mama. Masa mulai 7:30 berhenti 9:30, misalkan, terus diungkit, terus gak nyambung nih kemana-mana. Kan udah keliru tuh. Makanya tiba-tiba kemudian muncul hadis yang kedua. Perhatikan yang kedua ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimatnya sama, cuman awalnya berbeda. Allahu akbar. Perhatikan, ada dua hadis di sini. Ini saya hapus dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama, man sama. Hadis yang kedua, man qama. Satu, dua. Dua hadis. Lihat sini. Man sama. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Man sama Ramadhana. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadhan? Imanan wahtisaban, dikerjakan karena Allah dan dia mengoreksi dirinya, bermohon ampunan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia punya dosa sampai saat itu diampuni oleh Allah. Man qama Ramadhana. Qama itu fi'il, kata kerja. Kata kerja dari kata qiyam, qiyam. Kalau ada qiyam, qiyam, qiyam, qiyam, tidak pernah disebutkan dalam sunnah kata qiyam koma kecuali ibadah di malam hari. Yang dimaksud qiyamul lail, sepakat semua ulama. Yang dimaksud tarawih, salat di malam harinya. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan salat di malam-malam Ramadan? Salat malam. Qiyamul lail dikerjakan siang atau malam? Malam, ya ada lailnya jelas, lail itu malam. Ya. Man qama, siapa yang menunaikan qiyam, bangun malamnya. Tuh lihat sini. Imanan wahtisaban, bukan sekedar qiyam. Kalau cuma qiyam, mungkin anak-anak juga bisa. Ya, hampir semua kalangan bisa yang mampu berdiri. Datang, datang, datang, sholat selesai. Tidak. Kata Nabi, aduh jangan cuma sekedar datang, sholat ulang. Bukan begitu caranya. Kata Nabi, imanan wahtisaban, tunaikan karena Allah. Ikhlas. Lalu ihtisab. Di sela-sela rakaatnya, sujudnya atau jeda rakaat ke rakaat yang lainnya, ayo ikhtisab, muhasabah, minta ampunan. Minta ampunan. Makanya Nabi mengajarkan doa di setiap jeda rakaat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Tuh. Dibaca dan bukan sekedar dilafadzkan, bukan. Ya selalu kalimatnya bukan talafud bil lisan fahasiba, bukan cuma diungkapkan dengan lisan, tidak. Tapi maknanya dengan jiwa, rasakan dengan hati. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau itu punya sifat pemaaf dan pengampun dosa. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, aku mengaku aku punya banyak salah sampai malam ini ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Jika engkau wafatkan saya di malam ini, ridhoi saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Tangisi dosa anda pada saat itu. Jadi begitu anda lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka sampai detik itu semua dosa anda sampai detik itu diampuni oleh Allah. Hilang. Anda bayangkan, tidak ada waktu dalam setahun itu yang siang malamnya menghadirkan ampunan seketika dari semua dosa kecuali Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahr Ramadan, kalimat syahrnya disebutkan, kalimat Ramadannya dimunculkan. Yang ini bukan sekedar menyebutkan waktu kapan kita berpuasa, tapi menguatkan dosa-dosa akan diampuni. Yang ini menegaskan bukan sekedar sebulan puasanya, tapi ampunan itu pun akan berlaku selama sebulan siang dan malamnya. Allahu Akbar. Siang ada peluang dosa digugurkan, malam ada peluang kesalahan dihanguskan. Itu cuma terjadi di bulan Ramadan. Makanya semua sahabat-sahabat Nabi setelah ayat ini turun, terlebih ketika menyebutkan Ramadannya, mohon maaf teman-teman sekalian, tidak ada yang menyikapi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan kecuali penuh dengan kesungguhan, keseriusan, bahkan Nabi sendiri memberikan contoh-contoh itu supaya bisa diikuti oleh umatnya. Jadi bayangkan, kalau manusia saja memberikan hadiah terbaik anda kejar, kenapa Allah yang sudah menyampaikan ini yang terbaik ya berikan, ini sesuatu yang paling istimewa yang aku persembahkan, kenapa tidak kemudian kita siapkan yang kita kejar itu semua? Maaf, ini saya kasih gambaran ya. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di saat masuk surga tuh begini, ini ada kanan dan kiri. Yang kanan amal soleh, yang kiri amal salah. Jadi ada soleh, ada salah. Nanti saat kiamat itu terjadi, kemudian dihisab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan semoga kita insya Allah mudah-mudahan dijadikan ahli syafaat yang tanpa hisab insya Allah ya. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan, saya sebutkan ada dua amalan yang kata Nabi langsung, itu ketika dikerjakan, itu bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Ada dua amalan, ya. Amal saleh, amal salah. Ketika seseorang berbuat amal saleh, kemudian berbuat salah, maaf, maka pahala amal salehnya enggak akan dihitung. Tapi hanya akan digunakan untuk menutup kesalahannya. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salat amal saleh. Wasiyamin, puasa amal saleh. Wazakatin, zakat amal saleh. Perhatikan baik-baik. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang suka mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Maaf, maaf, maaf, maaf. Wa daraba hadza, senang berselisih. Sampai pukul-pukulan. Ya, berkelahi dan sebagainya. Awas hati-hati. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak A, bunuh B, bom C dan sebagainya tanpa dengan kaidah yang dibenarkan, yang keliru. Maka hati-hati, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat salat lantas mencela orang lain, maka pahala salatnya itu hanya akan digunakan untuk menutup celaan yang tadi disebutkan. Hilang. Diambil, nutup ini nih. Ini bahaya. Anda habis salat keluar masjid, nyela orang misalnya, dia belum kelihatan salat dalam pandangan Anda, mungkin dia salat di masjid lain berpapasan dengan Anda. Ya, lihat kesimpulan tuh. Iya, kayak ahli surga aja ya. Iya ya. Waktu zuhur begini udah lewat belum ke masjid. Semoga diberikan hidayah oleh Allah. Iya, enggak seperti kita. Iya, mudah-mudahan wafat usul khatimah. Misalkan itu saat dibincangkan, seketika mengalir pahala itu yang Anda dapatkan kepada orang tadi. Jadi kalau Anda dicela oleh orang lain enggak usah marah dulu karena ditransfer pahala. Jangan dibalikin lagi. Udah dikasih dibalikin lagi. Dasar kamu begini, begini, begini, begini, dibalikin lagi. Kamu juga begitu, begitu, begitu, begitu, begitu, yang gak ada ujungnya. Paham ya? Nah, maaf, maaf. Wasyamin, dia puasa. Wa qadzafa hadza, dia menuduh orang lain. Maka pahala puasanya ditutupkan kepada tuduhan tadi. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kemudian, maaf sekali. Kalau habis kebaikan-kebaikan ini, tersisalah keburukan satu. Pernah gosipin orang misalnya. Maka diambillah dosa orang yang digosipkan tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka. Nah sekarang ada yang beruntung. Pahala dikumpulkan, dosanya ada. Jadi pahala banyak, dosa banyak. Ya, maaf hati-hati. Tiba-tiba mendapatkan Ramadan. Apa yang terjadi? Ini dihapuskan semua yang dosanya. Habis semuanya. Tersisa yang baik-baiknya. Begitu habis semuanya yang jelek-jeleknya, muncul yang baik-baik. Seketika kemudian misalnya wafat dia di hadapan Allah, maka Allahu Akbar, surga baginya. Nah, maka dari itu, pertanyaannya adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi ketika mendapatkan respon tadi dari Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang dilakukan oleh sahabat ketika mengerjakan Nabi, ketika Nabi mengerjakan amalan sebagai persiapan ke Ramadan? Ini pertanyaan pentingnya. Ternyata ketika ayat ini turun, Allahu Akbar, Nabi melihatnya ada ampunan nih, umatku, umatku, umatku, ada peluang bersih nih, ada peluang surga yang sangat indah nih. Maka Nabi menunjukkan keseriusan pada para sahabat untuk menyiapkan diri sebelum tiba ke bulan Ramadan. Apa persiapan-persiapannya? Ini yang coba kita turunkan di malam hari ini. Satu, jadi kita tafsirkan satu-satu ya. Jadi dari dua kalimat di Quran, hadisnya apa, kemudian amalannya apa, kurikulumnya bagaimana. Pertama, kita turunkan dulu di Al-Bukhari nomor hadis 3220. Rawinya bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kedua, di Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari nomor hadis 52, tadi yang saya sebutkan di awal. Muslim nomor hadis 176, rawinya sahabat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu, kita hadirkan hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau enggak ketemu di nomor yang sama, cari di rawinya 3220. Cari rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, juga di Al-Bukhari nomor hadis 52, juga disebutkan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 176, rawinya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang gambaran Ramadan. Ya. Gambaran ini ditarik oleh Nabi, dipersiapkan di bulan Sya'ban. Jadi saya ingin bicara dulu saking pentingnya bulan Ramadan dengan keutamaan tadi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kesaksian sahabatnya, kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan? Kemudian setelah itu tarik ke Sya'ban untuk menyiapkan yang ini, seperti apa di Sya'ban ini? Oke. Baik, haddatsana qala ya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan kedua orang tuanya, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas, orang yang paling lembut, yang paling halus, yang paling baik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Nah, satu kalimat saja mewakili seluruhnya. Orang yang paling mulia. Ya, kalimatnya menggunakan kata ajwad. Dari kata jaudah. Jaudah itu kalau sudah muncul jaudah, kalau di makanan itu kualitas yang paling istimewa. Yang paling bagus, ya, yang paling enak, yang paling lembut, yang kalau kemudian sampai digigit itu enak, ya. Kelidah rasanya nyaman, itu jaudah. Ya, dari kata jada ya judu jaudatan, kualitas tinggi. Kalau dalam bacaan disebut tajwid, makanya ada ilmu tajwid. Kenapa disebut tajwid? Tajwid itu adalah ilmu untuk menjadikan bacaan-bacaan itu terasa enak ketika dibacakan, benar ketika diungkapkan, dan nikmat ketika didengarkan. Ya, makanya ketika kitab-kitab tajwid itu dikarang, dijelaskan maknanya. At-tajwidu lughatan al-itsyanu bil jayyidi wastilahan. Ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mastahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi tajidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatu luqiyya minal hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa kila ghayatuhu sawnul lisani anil khatai fi kitabillahi ta'ala. Masuk baik kok? Nah, ya. Itu ada di kitab Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Nah, jadi ilmu tajwid itu kata syekhnya mengatakan ilmu tajwid itu adalah ilmu bagaimana caranya kita mendatangkan bacaan Al-Quran dengan sempurna, baik dibacakan, hak-hak hurufnya sempurna, tipisnya, tebalnya, panjangnya, pendeknya, dan semua sifat-sifatnya, sehingga ketika kita mendengarkan bacaannya enak dinikmati, ketika membacakan nyaman untuk diungkapkan. Itulah tajwid namanya, berasal dari kata ya jada ya judu jaudatan. Nah, kalau bentuknya jadi ajwad, ini disebut af'alu tafdil atau ismu tafdil. At-tafdil. Apa itu tafdil? Tafdil itu menunjuk makna superlatif bentuk yang kedua. Jadi yang pertama tadi tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara gufran, syakara syukran, ramadhan ramadhan. Yang kedua rumusnya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. A. Jadikan bentuk af'al. Misal, kabura besar, sangat besar, akbar. Hasuna baik, sangat baik, ahsan. Karuma mulia, lebih mulia, akram. Akram, a. Jadaya judu, bagus, sempurna, mulia. Lebih mulia dari yang lainnya, ajwad. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau ada orang paling yang mulia, Nabi lebih mulia. Kalau ada orang lembut, Nabi lebih lembut. Kalau ada orang baik, Nabi paling baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu kemuliaannya lebih daripada hari biasa. Allahu akbar. Nih, teman-teman, maaf ya. Kalau ada orang baik, Nabi paling baik. Jadi kalau ada orang infak misalnya taruhlah misal 1 juta, Nabi 100 juta. Infak orang 1 unta, Nabi 1000 unta. Orang misalnya salatnya malamnya panjang kelihatan, Nabi 1 rakaatnya sampai bengkak kakinya. Jadi gak pernah kalah. Jadi sifat mulianya bukan cuma dengan manusia, hubungan dengan Allahnya pun yang paling mulia. Silakan Anda ya, ini sampai diakui oleh semua nabi sebelumnya. Coba buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Saya kasih contoh deh. Tafsirnya di Al-Bukhari nomor hadis 2008 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Pertama Quran surah 61 ayat ke-6. 61 surah apa? As-Saff ya, ayat yang ke-6. Perhatikan kalimatnya. Langsung di lisan Nabi Isa alaihissalam. Awas, lihat kalimatnya. Wa idz qala Isa ibnu Maryam. Perhatikan ketika Isa anaknya Maryam, ibnu itu anak laki-laki. Ketika Isa anak laki-lakinya Maryam berkata kepada umatnya. Perhatikan kalimatnya sampai ke kalimat ke ujungnya begini, ya tibi rasulin mim ba'di ismuhu Ahmad wa mubasysyira bi rasulin yati mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, beliau menyampaikan pesan kepada umatnya, nanti setelah periode saya ini akan datang seorang rasul. Seorang rasul yang terakhir, bukan saya yang terakhir. Setelah periode saya, Nabi Isa itu teman-teman hidupnya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad, 600 tahun. Kata beliau, akan datang rasul setelah saya, sebutannya Ahmad. Tuh. Sebutannya apa? Sedangkan beliau itu dikenal di masanya dengan Muhammad. Jadi Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an, Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali kata Muhammad. Ahmad hanya sekali. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Tapi Anda jangan lupa, semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, semuanya nama sifat. Tidak pernah ada nama zat. Apa bedanya Ustadz nama zat dengan nama sifat? Kalau zat itu nama yang diberikan untuk membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa. Nama siapa mas? Angga. Ya. Nama pendeknya. Nama panjangnya? Serangga. Oh, bukan. Enggak lupa. Kan ada Rangga. Ya. Rangga lawannya cinta. Ada apa dengan cinta? Dia baik. Angga. Nama? Hakam. Baik. Ini Rangga, ini Hakam. Baik. Coba berdiri. Ngadap ke sana, Angga. Hakam berdiri. Bukan mas, ngadapnya ke sana. Sana akhwat, jangan dihadap. Sana, ke tembok. Nah, Hakam ngadap ke sana. Baik. Sekarang saya panggil ya. Angga. Bukan Hakam. Angga. Hakam. Baik. Hakam. Angga. Hakam. Oke? Jelas ya? Kelihatan gak? Ulang. Ngadap ke sana sekarang. Ngadap ke sana. Ngadap ke kamera. Sana, ke depan. Baik. Ngadap sana. Angga, tuh. Baik lagi. Hakam, jelas? Nah, kenapa ketika saya panggil Hakam yang nengok Hakam, ketika saya panggil Angga yang nengok Angga, itu disebut nama zat namanya. Nama yang diberikan untuk membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sehingga ketika diberikan panggilan, bisa terlihat bedanya siapa satu dengan yang lain. Paham di sini? Baik, misal, Hakam silahkan duduk. Baik, jazakallah khair. Angga tetap di situ. Misalnya, sekarang boleh duduk. Jazakallah khair. Tahan, nama zat. Tapi kalau ada yang kedua namanya sifat. Nama sifat itu adalah nama yang dilekatkan pada satu zat atau orang tertentu yang menunjuk pada keistimewaan yang dimiliki oleh orang itu. Misal, Angga pintar. Angganya zat, pintarnya sifat. Hakam adil. Hakamnya nama orang, adilnya nama sifat. Jujur sifat, sabar sifat, sifat. Jadi kalau orang semakin banyak mendapatkan sifatnya, sifat, sifat, sifat, ini menunjukkan orang itu saking banyak keistimewaannya. Misal, angga jujur, mulia, sabar, tawadu, berarti angganya itu istimewa. Karena banyak sifat melekat pada dirinya. Dalam bahasa Arab, kalau orang saking banyaknya sifat kemuliaannya, sehingga tidak bisa dibedakan mana sifat, mana orangnya, maka hilangkan nama orangnya, masukkan nama sifatnya. Maka ini menunjukkan orang itu begitu mulia, sampai sifat kemuliaan kemudian berkumpul pada dirinya. Seakan-akan orang udah lupa dengan zatnya, yang penting kemuliaannya. Perhatikan, satu-satunya nama Nabi dan Rasul yang oleh Allah dianugerahi nama sifat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda urutkan dari zaman Nabi paling bawah, ya, pertama kali Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah akan Anda temukan nama sifat kecuali melekat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sifat dari kata Mahmud, sifat mubalaghahnya Muhammad. Ahmad sifat dari kata Hamid, sifat mubalaghahnya Ahmad. Perhatikan baik-baik. Ada Al-Hami, ada Al-Kafi, ada Al-Mahi. Itu Nabi. Di semua yang melekat pada Nabi Muhammad, lima nama yang paling populer, tiga di hadis, dua di Quran, itu semuanya nama sifat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan semua kemuliaan berkumpul di Nabi yang terakhir ini. Anda urutkan dari awal sampai akhir, enggak akan Anda temukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'ru bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlain Matushana bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Cari dari bawah sampai ke atas, tidak Anda temukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan nama Muhammad, berarti itu sifat yang melekat pada seseorang karena kemuliaannya secara sosial, hubungan dengan makhluk. Ya, Nabi yang penyayang, pada tumbuhan beliau sayang. Kata beliau, kalau sedang ada peperangan, jangan rusak tanaman. Padahal kalau orang sedang perang itu kan emosi berkumpul. Alhamdulillah. Emosi berkumpul, gak ada orang lang dengan perang dengan kasih sayang. Silahkan cek. Saya belum pernah temukan ada orang perang pakai kasih sayang, mustahil. Makanya di Quran surah ke-9 Al-Baqarah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillah. Yang lain pakai bismillah. Al-Fatihah sampai An-Nas bismillahirrahmanirrahim kecuali At-Taubah. Kenapa At-Taubah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Karena awal ayat At-Taubah adalah izin pembuka perang. Ketika umat pada situ dizolimi, dizolimi, dizolimi, dizolimi, enggak pernah balas. Ketika punya kemampuan, pertahankan dirimu, bukan untuk menyerang orang lain. Turunlah ayat izin. Bara'atum minallah. Sekarang mulai diizinkan kalian untuk mempertahankan diri. Turun perang. Enggak pakai bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim kalimat sayang. Rahman kalimat sayang puncak dunia, Rahim kalimat sayang puncak akhirat. Dan enggak ada orang perang pakai sayang. Tembak, dor. Maaf ya, enggak ada. Izin nembak ya, kalau sakit maafin aja. Dor, enggak ada. Tapi dalam suasana itu kata Nabi, jangan rusak tanaman. Coba lihat, rumput-rumput pertahankan jangan diinjak. Tanaman-tanaman pertahankan jangan kemudian dicabut, jangan dilukai. Makanya ulama fikih mengatakan, dalam perang saja tumbuhan dilindungi. Jadi kalau dalam suasana aman ada orang yang gundulin hutan, cabut-cabut pohon, itu dosanya berkali lipat. Karena dalam suasana perang, tumbuhan dilindungi. Ada orang suasana aman nyabutin pohon, dosanya banyak. Itulah Muhammad. Pada hewan, bayangkan. Orang dulu sembarangan nyembeli hewan, kata Nabi. Jika engkau ingin menyembeli hewan, maka tajamkan pisaunya dulu. Tajamkan. Apa tujuannya? Jangan sakiti hewannya. Percepat penyembelihannya. Tarik, set, sekali. Ini bukan berkali-kali begini. Kata Nabi, idza dzabhtum fa'asil dzibbah. Kalau Anda akan menyembeli, maka baguskan sembelihan. Ya, tajamkan, tajamkan, tajamkan. Dan saat menyembeli, menajamkan pisaunya pun jangan di hadapan hewannya. Jauhkan. Jadi bukan hewannya dipanggil. Kandidat selanjutnya, oh siap-siap ya, sabar, nanti babay cepetin, ya kan? Itu gak boleh, jauhkan, sembelih, habis. Itulah Muhammad. Pada manusianya luar biasa. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW, jawabannya kana khuluqul Quran. Pada tetangganya mulia, pada musuhnya, Anda bayangin aja dah, teman-teman tinggal di komplek, diusir dari komplek, pernah ada yang lemparin, pernah ada yang caci maki, pernah macam-macam, diusir. Tiba-tiba satu saat Anda berkuasa, datang lagi ke sini. Anda ingat peristiwa itu? Apa yang Anda lakukan terhadap orang komplek? Panggil satu-satu ke sini. Nabi tidak. Nabi dihancurkan saat di Mekah. Perasaannya, fisiknya, keluarganya diintimidasi, sahabat-sahabatnya dibunuh di hadapan Nabi kadang-kadang. Sedang ruku kemudian ditaruh kotoran di atas punggungnya. Ketika akan lewat dicaci maki, pergi ke Thaif dilempari dengan batu, darah keluar dari tubuhnya yang sangat mulia, diusir oleh kaumnya, meninggalkan tempat yang dicintainya, sampai berbalik ke belakang saat berada di Jarwal. Ya Makkatu anti ahbu madinatin fi qalbi, laula amarani rabbi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau kota yang sangat kucintai dalam hatiku. Kalau Allah enggak perintahkan aku hijrah, enggak akan aku tinggalin. Wafat pun enggak ada masalah di situ. Cuman karena Allah perintahkan aku pergi, diusir. Tiba-tiba ketika balik lagi ke situ dalam suasana Fathu Makkah, kekuatan sudah banyak. Mudah bagi Nabi untuk menumpas orang yang pernah membunuh sahabatnya, mendzalimi kawannya, mendzalimi diri beliau. Apa yang beliau katakan? Antumut talaqa, kalian dimaafkan pada hari ini. Yang pergi ke masjid aman, yang pergi ke rumah Abu Sofyan aman, yang mendekat ke sini aman. Antum saya bebaskan seperti Yusuf membebaskan saudara-saudaranya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad. Tapi ketika disebutkan dengan Ahmad hanya sekali dalam Al-Qur'an, itu teman-teman bentuk isim tafdil, sigha mubalaghah dari kata Hamid. Tidak pernah disebutkan Hamid dalam bahasa Arab kecuali menunjuk kemuliaan seseorang yang punya sifat ibadah yang kuat kepada Rabbnya. Hubungannya vertikal, hablum minallah. Yang tadi hablum minannas horizontal, yang ini hablum minallah vertikal. Hamid kalau sekali. Misal rajin tahajud tapi belum mampu puasa sunnah dengan konsisten, Hamid. Rajin puasa sunnah belum mampu baca Al-Quran bagus setiap harinya, Hamid. Tapi kalau orang ini tahajudnya bagus, lama, baca Qurannya bagus, puasanya rajin, maka dirubah kalimatnya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad? Untuk memberikan pesan kepada umatnya. Umatnya itu menduga Nabi Isa Nabi terakhir. Karena di kitab itu pada saudara ramalan. Apa ramalannya? Beritanya akan lahir Nabi terakhir, punya sifat sayang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya. Sedangkan Nabi Isa punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, penyayang. Ajarannya ajaran kasih. Makanya pengikut Nabi Isa itu meneruskan ajaran kasih. Cuman belakangan tauhidnya kemudian diselimpangkan. Bukan kepada Allah, kepada yang lain. Tapi ajaran sayangnya masih ada. Sayang, berbagi, sayangi dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat itu. Nah umatnya menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir itu. Kenapa bukan menyebut Muhammad? Kalau menyebut Muhammad maka sifatnya sama dengan Nabi Isa pada saat itu. Tapi beliau menyebut satu sifat yang tidak ditemukan pada Nabi-Nabi yang lain. Kata beliau Ahmad. Walaupun beliau ini dijamin masuk surga, dibebaskan dari maksiat, maksumun minal maksiyah, madmunun bil jannah, tapi ibadahnya tidak akan bisa disaingi oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Ahmad. Apa buktinya? Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang tiga orang sahabat, Hudzaifah Al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Katakan kalimatnya. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah dipertanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi itu, panjang dan bagusnya. Jangan ditanya, diterangkan. Yusolli arba'an tsumma arba'an tsumma talasan. Nih memang cuma 4-4-3. Kalau di rumah saya 4-4-3. Di Sayyidah Maimunah 2-2-2-2-2 ujungnya 1. Nanti ada lagi di tempat lain beda lagi. Di tempat saya 4-4-3, cuma jangan ditanya bagus dan panjangnya. Penasaran besoknya diikutin. Seperti sering saya kisahkan kisah ini. Begitu diikuti kata Hudzaifah, betul kata Sayyidah Aisyah. Enggak usah ditanya. Bacaannya indah. Begitu berhenti di ayat doa, berhenti doa dulu. Begitu sampai di ayat surga, mohon supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, lama berlindung supaya umat masuk neraka. Tak terasa olehku ternyata Nabi ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun pengen lihat bagaimana rasanya. Besoknya ikut lagi di belakang Nabi sholat. Kemudian sampai di ayat ke-100 itu, aku duga akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Tapi nikmat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Mungkin sekarang saatnya ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah itu beliau ruku. Ruku. Besoknya semua tidak ikut lagi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan karena capeknya, karena indah, enggak terasa. Mau seluruh Quran dibacakan pun enak aja salatnya. Cuman aku itu sering menebak di posisi mana beliau akan ruku supaya bisa aku amalkan di kemudian hari. Jadi begitu merasa akan ruku, gak jadi. Merasa akan ruku, gak jadi. Aku khawatir terganggu khusyukku karena perilakuku sendiri. Maka besok aku berpisah, tapi aku punya kesimpulan, sholatnya lama dan tenang. Itu biasa, kata Sayyidah Aisyah. Itu masih biasa. Saya bangun, ngelihat Nabi kaki bengkak. Sholat belum tuntas, kaki udah bengkak. Begitu salam, kata beliau, sambil suasana luar biasa. Harunya seorang istri merasakan suami demikian, kata Sayyidah Aisyah lima kata. Alam takun madmunan, alam takun maksuman. Ya Rasulullah, Anda kan dijamin surga. Dosa itu sudah diampuni, dijaga dari maksiat. Kenapa masih begini? Salat sampai bengkak kakinya. Beliau santai aja bicaranya. Afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada aku itu? Aku tuh cuma hamba abdan. Apa enggak boleh aku mensyukuri nikmat ini? Allahu Akbar. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari maksiat. Salat tahajud, rakaat pertama, kaki bengkak. Ada umatnya surga belum jelas, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun rakaat pertama, mata bengkak. Ya Allah. Ada yang enggak salat, bangun malam, nonton bola lagi. Yeah. MU menang, menangis. Kalah, bunuh diri lagi Luke Shaw. Yeah. Apalah saya, nonton, enggak saya, sampai Messi berdarah-darah saya tahu. Yeah. Juventus berapa ayak? 1-1, saya tahu. Ronaldo ngogolin. Yeah. Nonton, tidak. Ngapain kita melihat sesuatu yang bisa dibaca esok harinya? Yeah. Enggak ada kerjaan. Ya, jadi sesuatu yang enggak bisa kita kerjakan besok harinya, kita dahulukan. Sesuatu yang bisa kita baca besok hari, besok kita baca. Ya, saya senang baca. Kasus Pontianak saya ikuti. Apakah benar kemudian dipersekusi, apakah benar dibully, apakah benar dikeroyok? Jangan dulu simpulkan. Kita itu punya adab. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, kalau datang berita belum jelas, cek dulu, jangan langsung diramein. Ramai gini-gini, cek dulu, lihat. Ini kadang-kadang enggak nyambung. Yang dilihat malah jilbabnya. Ramai ngebahas jilbab. Apaan? Cara berpikir yang sangat kecil seperti itu. Apa Anda katakan ada orang pakai jas alma mater kemudian mencuri? Lalu Anda salahkan kampusnya? Anda salahkan alma maternya? Ada orang pakai simbol agama lalu dia melakukan perbuatan kotor? Apa yang salah agamanya? Kalau peci itu tidak cukup sampai di kepala, maka ganti pecinya, jangan potong kepalanya. Jelas ya? Nah. Jadi saya mau katakan, nih kesini lagi, kembali, kita mau habis waktunya. Ajwadun nas, orang yang paling hebat, amalannya bagus. Jadi gini, ajwad itu bukan hanya hubungan dengan manusia, dengan Allahnya pun paling mulia. Tapi, ini belum selesai. Awas, wa ajwadu mayakunu fi Ramadan. Tapi ini kalau datang Ramadan, nambah lagi. Tadi tuh, kebayang gak? Malam-malam biasa sholatnya, rakaat pertama 100, kadang 5 juz 4 halaman, sampai bengkak. Ramadan lebih daripada itu. Maka pertanyaan saya, saat Ramadan itu baca berapa ayat? Itu poinnya. Terlebih hina yalqahu Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan. Apalagi kalau setiap malam sedang kedatangan Jibril. Di tiap malam Jibril datang ke malaikat ke Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat, datang. Apa yang dikerjakan? Fayudari suhul Qur'an. Maka di situ kemudian keduanya, ya, Jibril kemudian mengoreksi, mengajarkan Quran kepada Nabi. Nabi baca. Makanya di riwayat Nabi itu menghatamkan Quran setiap Ramadan sekali. Di akhir hidupnya 2 kali. Ustaz, kenapa cuma sekali akhir hidup 2 kali? Kan Nabi bisa berkali-kali untuk memberikan contoh paling mudah bagi umatnya. Nabi bisa 100 kali hatam, 1000 kali hatam. Mungkin saja bisa dilakukan. Paling minimal 2 kali atau 3 kali. Kenapa beliau lakukan dengan batasan yang sangat minim? Supaya memberikan contoh ke umatnya dengan standar yang paling ringan. Nabi aja sekali hatam, masa Anda yang bukan Nabi gak hatam? Nabi Anda baca, masa Anda yang bukan Nabi gak baca? Makanya cara baca sahabat, kalau saya bisa lebih daripada itu, maka saya harus lebih. Karena surga saya belum jelas. Makanya selevel Imam Asy-Syafi'i itu setiap hari sebelum Ramadan, setiap hari pemanasannya, sehari hatam Al-Quran. Kalau sudah Ramadan, setiap hari 2 kali hatam. Siang sekali, malam sekali. Di Ramadan 30 kali hatam. Nah, yang saya ingin katakan adalah, perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ramadan ada ampunan dosa. Semua digugurkan kan? Bayangkan, lihat baik-baik. Nabi aja kata Ibnu Abbas, yang jelas dosanya diampuni, surganya dijamin, ibadahnya itu masih maksimal saat Ramadan. Dan yang paling hebat kata Sayyidah Aisyah. Kalau Ibnu Abbas nyampaikan saat Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, hei, sebetulnya Nabi menyiapkan puasa Ramadan itu justru sebelum Ramadan beliau sudah biasakan supaya bisa lebih sempurna lagi saat Ramadan. Muncullah keterangan di riwayat Al-Bukhari nomor hadis 52 di hadis Muslim hadis 176. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah menyaksikan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shaumahu illa fi Ramadan, menyempurnakan puasanya 30 hari kecuali di Ramadan, wa yasumu akthar min Sya'ban, dan banyak berpuasa persiapan ke Ramadan, banyak menunaikan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi amalan yang pertama adalah sebelum sampai ke Ramadan. Yang ini hadis-hadis yang pertama ini menunjukkan kepada kita apa amalan-amalan Nabi saat di Ramadan. Maka ini yang akan jadi panduan dan kurikulum. Ini baru satu hadis. Sedangkan yang ini, untuk menyiapkan panduan kurikulum ini, maka mulailah pemanasannya dan pembiasaannya di bulan Syaban. Contoh, Nabi puasa di bulan Ramadan. Fokus. Maka supaya terbiasa nanti saat puasa di bulan Ramadan, maka mulailah perbanyak puasa di bulan Syaban. Syaban. Sekarang waktunya sudah masuk. Ya. Fokus. Lihat baik-baik. Amalan pertama Nabi kan puasa. Ini yang paling utama kan? Bulan Ramadan, bulan puasa. Maka supaya puasa Ramadan maksimal, kita harus membiasakan puasa di bulan Syaban. Muncullah hadis tadi dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, saya enggak pernah menyaksikan Nabi banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Syaban. Diperbanyak oleh Nabi. Apa tujuan banyaknya? Ulama sepakat di antara hikmahnya adalah ada dua. Ya, di antara hikmahnya ada satu, di bulan Syaban ini adalah bulan pembiasaan untuk adaptasi nanti dengan bulan Ramadan. Yuk, biasain puasa. Di rumusnya kalau udah Syaban, ini bukan rumus biasa. Karena kalimatnya diperbanyak, maka enggak ada batasan waktu. Misal, yang biasa Senin Kamis boleh. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis lanjut lagi boleh. Mau Jumatnya puasa boleh karena bahasanya diperbanyak. Ya. Diperbanyak itu berapa ukurannya, Ustaz? Diperbanyak itu bukan ukuran angka. Diperbanyak itu ukurannya kemampuan kita. Jadi kalau yang sebelumnya enggak pernah puasa sunnah, Syabannya minimal puasa sekali dua kali. Bagi orang itu banyak. Bagi orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, tambah banyakin lagi. Misalnya naik Daud, Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Yang biasa puasa Daud, boleh tambah misalnya 21 formulanya. Ya, dua kali puasa sekali buka. Ya, misal Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak, boleh. Karena kalimatnya diperbanyak. Jelas ya? Tapi tujuan utamanya adalah, pertama, untuk mengadaptasikan tubuh kita, supaya kemudian kita bisa terbiasa saat masuk di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah semakin banyak puasa, metabolisme tubuhnya sudah terukur. Jadi secara biologis itu siap menerima saat Ramadan. Karena terbiasa. Ya, kan sama waktunya. Ya, mau Syaban, mau sunnah, kan puasanya dimulainya subuh, bukannya maghrib. Gak ada kan, kalau Ramadan sih mulainya subuh, buka maghrib. Kalau sunnah sih mulainya zuhur, buka maghrib, gak ada. Sama aja subuh. Ya, jadi terbiasa, Ramadan tuntas. Paham? Yang kedua. Saya tidak main-main dengan yang kedua ini. Tidak. Saya serius. Tolong bebaskan dari kepentingan yang lain ya. Ya, saya tidak mau ada yang lain. Saya tidak berkampanye, dilarang kampanye politik di masjid, dan saya tidak berpolitik. Dan, maka saya hanya menyampaikan aja. Kalau memang ada kaitannya, itu memang nasibnya begitu gitu kan? Saya tidak melarang ya, tidak macam-macam. Saya nggak mau kampanye. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Dan itu dilarang. Ya, apalagi di masjid. Jadi saya nggak boleh mengatakan misalnya 17 April coblos nomor 2 itu nggak boleh. Nggak boleh saya lakukan. Jadi saya hanya fokus saja pada apa yang saya sampaikan. Ya, baik. Lihat sini, fokus baik-baik. Dan kita hargai teman-teman ya, jangan saling mencela. Ingat saya sering ulang-ulang, jangan mencela, jangan berselisih. Semua hargai siapapun itu, termasuk saudara-saudara Anda. Jangan putus hubungan keluarga, pertemanan. Mungkin pilihan teman Anda beda, biasa saja, dan jangan dibahas-bahas terlalu berlebihan. Ya, kan semua orang sudah paham lah, pasti sudah punya pilihan masing-masing. Saya nggak mau paksakan siapapun. Dikembalikan kepada konteks kita. Mana tadi? Yang kedua. Ini rahasia, dan ini diantara kita saja. Hadisnya dari An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Hadisnya dari sahabat Usama bin Zaid. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Syaban. Saya melihat Anda menunaikan puasa banyak di bulan Syaban. Kenapa? Perhatikan kalimat Nabinya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza syahrun yaghfulu fihi an-nas. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena saat Rajab orang banyak puasa. Masuk bulan haram. ada kemuliaannya. Boleh puasa di situ karena puasa di bulan hurum ada hadisnya. 4 bulannya. Ya. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram 1, Rajab 7. Sehingga saat Rajab banyak puasa. 9-nya Ramadan. Ramadan itu sudah jelas banyak orang puasa. Sehingga orang lupa ma baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan ada bulan ke-8 kata Nabi, banyak orang lupa. Ini bulan penting. Apa pentingnya bulan itu? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan itulah selama sebulan itu amalan-amalan kita akan diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaim. Dan saya akan sangat senang dan cinta ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi teman-teman, catat kalimat ini di 3 hadis berbeda. Jadi amalan kita itu diangkat, disampaikan kepada Allah ada 3 periode. Periode pertama setiap hari, waktunya cuma 2. Ini nasib. Waktunya cuma 2. 1 subuh, 2 asar. Saya ulang. Waktunya cuma 2, 1 subuh, 2 asar. Kemudian sudah? Apa hadisnya? Ada. Ya. Yata'aqabuna fiikum malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri fasa'adu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian itu akan diawasi, dicatat amalan oleh para malaikat. Maka malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar dan asar. Maka mereka naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah ta'ala. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Allah maha tahu. Jadi enggak nanya pun enggak tahu. Enggak nanya pun enggak tahu. Cuma untuk memastikan tugas ditunaikan dengan sempurna. Dan menunjukkan kepada hamba malaikat tidak akan mungkin menyalahi perintah. Quran surat 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yuk marun. Kadang-kadang ada berita disampaikan itu bukan karena Allah enggak tahu, tapi untuk membuktikan kepada hamba, nih ciptaan saya enggak akan keliru. Jelas. Misal, contoh yang kedua, kenal setan? Kenal. Setan asalnya iblis. Dari mana taunya disebut setan? Al-Baqarah ayat 36. Asalnya iblis, Al-Baqarah 34. Iblis asalnya jin, Quran surah ke-18 ayat 50. Al-Baqarah 36 fa'azallahuma syaitan. Siapa syaitan? Iblis ayat 34-nya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Asalnya jin yang bermaksiat. Dari mana? Quran surah 18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Nah, jin ini bermaksiat, enggak mau sujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan. Dia diminta sujud enggak mau. Baik, perhatikan sini. Lihat baik-baik ya. Allah menjawab di Quran surah ke-2 ayat 34. Aba wastakbar. Dia enggak mau sujud karena sombong. Allah sudah tahu nih sombong nih. Cuma ditanya langsung di lisan iblis, jin yang tadi itu, supaya muncul di lisannya dan didengar oleh makhluk-makhluk yang lain, supaya nanti dia enggak bisa membantah kepada Allah. Ya Allah, saya enggak sombong kok. Karena terungkap langsung di lisannya, terdengar, maka pembuktian apa yang Allah sampaikan terbukti semuanya. Maka dibuka di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-12. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Allah tuh enggak harus tanya kenapa, karena sudah tahu di Al-Baqarah 34 tadi. Istakbar, sombong dia. Cuma untuk membuktikan apa yang saya sampaikan benar, maka ditanyakan, "Kenapa kamu enggak mau sujud, Tan?" Setan. "Kenapa enggak mau sujud? Saya perintahkan." Sujudnya enggak penting, yang penting perintah saya. Ini kan perintah saya. Kalau saya enggak perintahkan, enggak usah sujud. Semuka langit dan bumi enggak sujud, enggak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma ini perintah saya. Apa jawabnya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak level, api harus sujud hormat kepada yang tanah. Kalau perasaan besar, besar disebut kabura. Merasa besar disebut dengan takabura. Kalau sifat kebesaran diambil, dilekatkan pada diri, jadi disebut dengan istakbar namanya. Seakan-akan kebesaran itu milik dia, diambil, istakbar. Setan ini merasa besar, seakan-akan sifat besar itu diambil pada dirinya. Makanya dia katakan, saya lebih hebat dibanding dia. Seakan-akan dia ngambil sifat besar itu. Makanya di Al-Baqarah ayat 34 kalimat yang bukan menggunakan takabur. Allah bisa mengatakan aba wa takabur. Tapi Allah mengatakan aba wa stakbar. Dia sombong dan dia mengambil jubah kesombongan dikenakan pada dirinya. Makanya setelah itu muncul hadis qudsi. Sombong, keagungan itu milikku. Siapa yang menggunakan jubah itu maka diharamkan baginya mencium bau surga. Jadi itu poinnya. Itu poinnya, mudah bagi Allah mengatakan kalimat-kalimat, cuma ditampakkan seperti itu supaya tahu. Sama dengan malaikat tadi, disampaikan kalimatnya untuk menegaskan bahwa malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Bagaimana keadaan hamba-Ku ketika Engkau tinggalkan?" Kata malaikat, "Taraktuhu musalliya." Saya tinggalkan dia dalam keadaan salat. Kalau sedang salat. "Taraktuhu naima." Saya tinggalkan dia dalam keadaan tidur. Kalau sedang tidur. Bayangkan teman-teman, subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Anda sedang zikir di masjid, bersiap salat. Malaikat naik menyampaikan kepada Allah. Allah katakan, bagaimana hambaku si fulan si angga sedang apa? Sedang berzikir kepadamu ya Allah. Masya Allah. Bagaimana zikirnya? Sambil tidur ya Allah. Misal. Tidur. Zikir. Bagaimana keadaan hambaku si hakam? Sedang sholat ya Allah. Tinggalkan. Yang paling bahaya ketika sedang bermaksiat. Bagaimana keadaan hambaku ketika aku tinggalkan? Ketika engkau tinggalkan. Ya Allah, dia sedang bermaksiat. Allahu Akbar. Anda bayangin aja lah, Anda aja disampaikan laporan pegawai menyampaikan kepada Anda, bos, maaf, saat kamu tinggalkan dia sedang dalam keadaan apa? Waduh pak, dia sedang ngambilin aset perusahaan pak, pelan-pelan dia masukin tuh, gini-gini. Perasaan Anda bagaimana? Pecat dia besok. Untungnya Allah itu rahmatnya lebih tinggi daripada murkanya. Kalau mau tobat, saya ampuni dia. Dorong dia untuk tobat. Nah itu subuh dengan asar. Kemudian yang kedua, setiap pekan. Setiap pekan itu berlangsung dua kali, Senin dengan Kamis. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Di hadis Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa beliau menunaikan puasa Senin dan Kamis, khususnya di hari Kamisnya. Hari Senin beliau jawab, hadza yauma waulitu, hari Kamis, hadza yauma yurfa'u fihi al-amal, wa uhibbu an turfa'a amal a'mali wa ana shaim. Dan saya senang ketika amalan saya diangkat, saya sedang puasa. Nah, pertanyaannya adalah, lihat baik-baik. Kan tadi ditinggalkan sholat, kan? Ditinggalkan sedang sholat. Kenapa Nabi memilih untuk puasa? Kenapa memilih untuk puasa? Karena saat orang sedang puasa itu ada dua keunggulannya. Lagi-lagi. Yang pertama, ulangi. Kalau orang cuma sholat saja, maka berhenti di situ. Amalan sempurna bagus. Tapi kalau orang dilaporkan dalam keadaan puasa, maka dia punya dua keunggulan. Yang pertama, Al-Bukhari. Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Posisi paling kiri sebelah atas. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus untukku. Jadi puasa itu amalan khusus yang langsung Allah kasih pahalanya. Sholat itu amalan memang wajib, tapi amalan umum, semua orang juga sholat. Jadi ketika Anda sholat, yang catat pahala malaikat. Tapi ketika Anda puasa, yang berikan pahala Allah langsung. Ya, maka ketika orang puasa, sebetulnya ketika diangkat amalannya dilaporkan kepada Allah sedang puasa, maka lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang standar, karena pada saat itu Allah sendiri memberikan pahalanya. Satu. Dua. Nah, yang kedua, orang puasa itu umumnya memiliki dua kemuliaan lagi. Tuh. Anda bayangkan. Apa dua kemuliaan ini? Yang pertama, orang yang puasa itu umumnya akan gemar meningkatkan amal solehnya. Saya kan sering katakan kepada Anda, kalau orang enggak puasa, ketinggalan fardu aja perasaan biasa. Orang puasa itu ketinggalan sholat sunnah, gelisah hatinya. Coba lihat saat Ramadan, tarawih itu kan sholat sunnah. Tapi kalau ibu-ibu ketinggalan saat pertama, enggak sempat nyimpan sejadah di depan, kan enggak enak perasaan. Siapa coba di antara ibu yang pernah menyimpan sejadah saat malam tarawih pertama? Padahal sholat sunnah, kan Anda rebutan itu. Apalagi ketinggalan tarawih, enggak enak perasaan. Silahkan cek, apalagi besok ditanya, jeng tadi malam kemana? Ada kok, tuh sebelah mana? Aku sih posisinya seperti hadis Nabi, sebaik-baiknya sahabat perempuan paling belakang. Ada aja pokoknya itu jawaban tuh. Nabi di bawah-bawah gitu ya. Tapi gak enak, kalau ketinggalan malah gak enak. Orang kalau gak puasa, belum tentu punya kecenderungan baca Al-Quran. Tapi kalau puasa, pengennya tilawah. Berbuat baik, itu keunggulan yang pertama. Yang kedua, saya sering katakan, orang puasa itu orang paling hebat yang bisa nahan maksiat. Orang puasa, silahkan cek, mabuk, bohong, berkata kasar, gibah, berhenti saat puasa. Silahkan cek, berhenti. Demi Allah saya katakan, coba lihat, Anda mau nonton tayangan-tayangan yang buruk, yang haram, gosip, macam-macam, Anda palingkan tuh. Jam 5 ada tayangan gosip, Anda palingkan. Cek, apa dimatiin? Biasanya ditonton. Enggak. Kenapa? Ntar habis maghrib. Habis maghrib, habis tayangannya. Ya. Dia tinggalin dulu aja. Ya. Kenapa? Enggak mau dia batal puasanya. Maka orang puasa itu, Kemuliaan pertamanya meningkat ibadahnya, kemuliaan keduanya maksiatnya bisa dia tekan. Maka berkumpullah sifat-sifat mulia ini. Jadi kalau tiap subuh dengan asar orang ini dalam keadaan sholat dia mulia, Senin dengan Kamis dia puasa dia mulia, apalagi bulan Syaban. Ada setahun, sebulan itu dilaporkan amalan setiap hari. Kalau yang tadi itu kan maaf. Kalau yang tadi tiap hari subuh, asar, subuh, asar. Yang kedua pekanan, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan Syaban ini amalan setahun disampaikan kepada Allah. Dari Syaban kemarin ke Syaban berikutnya. Maka kata Nabi, saya pengen begitu amal saya dilaporkan dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana ciri sempurnanya? Saya sedang puasa. Karena saat puasa itu amalan saya meningkat. Yang kedua, saya bisa menahan maksiat. Tapi yang paling penting adalah persiapan Syaban itu adalah sebagai warming up, adaptasi menghadapi bulan Ramadan. Paham sampai sini? Ustaz, apakah amalan itu selesai saat di bulan Syaban? Cuman puasa saja? Tidak. Ada amalan lain. Kalau Anda biasa kerjakan ini, maka pahalanya Allah akan lebihkan sampai dengan ke Ramadan. Berapa jumlah amalannya? Agamanya. Bahkan ada satu amalan, maaf ya, itu cuma bulan Syaban. Hadisnya di Al-Baihaqi. Hasanun Sahih. Sebagian memperdebatkan, tapi ini statusnya Hasanun Sahih. Apa statusnya? Jika Anda kerjakan amalan ini, satu waktu aja di bulan Syaban, maka Allahu Akbar. Anda akan diringankan saat hisab berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diringankan dan Anda berpeluang diampuni dosanya oleh Allah sampai ke isi-isi hati yang paling dalam. Saat itulah isi hati Anda dilaporkan kepada Allah dan di situ Allah sampaikan, saya ampuni dosa orang-orang yang pada saat waktu itu bermohon ampunan kepada Allah kecuali orang-orang yang berselisih sampai dia bertobat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktunya di bulan Syaban itu dan apa amalannya, itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Baik. Saya dengar ada yang satu rombongan dari Purbalingga, ada 30 orang, ada orangnya? Baik. Ini saya hadiahkan pertama untuk rombongan Purbalingga, jadi nanti bisa di-copy ya. Nanti saya titipkan kepada bagian takmir masjid, insyaallah akan diserahkan. Ini diketik hari ini, diselesaikan hari ini, dan insya Allah diserahkan pada malam hari ini. Insya Allah. Yang kedua, siapa yang datang paling jauh? Yang paling jauh? Iya, ya, Purbalingga. Ya. Baik, silakan. Ya, yang lebih jauh dari Purbalingga? Purbalenyi? Ya? Bali? Medan? Medan? Babelan? Medan. Medannya dari mana? Langsung dari Medan ke sini atau memang tinggal di dekat sini? Sekolah dari Jogja. Dari Medan ke Jogja. Dari Jogja ke sini. Langsung ke sini atau ada kegiatan di sekitaran sini? Tidak ada kegiatan. Baik, tahan. Ada yang lebih jauh dari Medan? Oh, dari mana? Ya? Yeah? Kendari, masya Allah, Kendari, Kalimantan. Ada yang lebih jauh dari Kendari? Oh, Sulawesi, baik. Sulawesi, baik. Mas dari mana? Ya? Riau, baik. Kalau Riau dengan Sulawesi jauh mana? Sulawesi ya, baik. Ada yang bawa pulpen? Bismillah, boleh punya pulpen? Boleh satu lagi, biar dua. Bismillah. Boleh disampaikan ke belakang yang dari Kendari? Baik. Yang dari Medan, Mas, tolong disiapkan buku yang sama ya. Nanti dikasihkan buku tentang puasa, baik ya? Dari Medan. Kemudian teman-teman yang lain, semoga Allah berikan pahala melimpah untuk Anda semua. Baik. Saya perlu umumkan beberapa hal. Yang pertama, tolong pastikan untuk mushaf At-Taisir itu khususnya bukunya ya, karena nanti mushafnya itu nanti di buku murajaah juga desainnya ada di situ, itu bisa dimantapkan dan bisa menggunakan mushaf standar, yang penting bukunya ada. Buku itu yang MZN dengan yang hijau. Sebelum Ramadan, bagi Anda yang belum dapatkan, dapatkan itu. Karena saat Ramadan nanti, kita Ramadan tahun sekarang akan praktekkan selama 30 hari menghafal 30 juz. Nanti kami siapkan bimbingannya, ya. Itu satu. Yang kedua, untuk wilayah Jawa Barat khususnya di Bandung, maka besok insya Allah, lusa di hari Sabtu, itu akan ada praktek metode at-taisir yang pertama, ya, itu nanti di kota Bandung, ya. Nanti kita kan akan on the spot. Jadi kemarin di Istiqlal, kami nanti akan kunjungi insya Allah wilayah-wilayah di Indonesia, kita akan tuntun praktek penggunaan at-taisir. Bagi yang belum dapat mushaf, jangan khawatir, kami sedang cetak lagi sekarang. Kemudian nanti aplikasi insya Allah di akhir bulan ini mudah-mudahan selesai. Jadi walaupun belum dapat, nanti di aplikasi bisa di-download, ya. Ya, ingat ya, di-download di situ, nanti teman-teman bisa gunakan, itu gratis. Di mushafnya pun kita gratiskan, aplikasinya gratis, karena saya tidak berniaga dengan Al-Quran. Ya, kecuali kalau Anda ingin bantu nyetak, silakan saja. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk yang kemarin sudah tes kedua yang beasiswa, harap nanti ditunggu karena nanti akan ada pemanggilan. Di pemanggilan ini nanti kami akan coba berikan keterangan-keterangan dan persiapan-persiapan. Mudah-mudahan yang lulus bisa segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberangkatan. Yang ketiga, bagi yang mendapat dari Allah Subhanahu wa taala undangan untuk umrah yang dititipkan kepada kami, insyaallah kami sudah aturkan nanti gelombang yang kedua di tanggal 26 April. Jadi segera nanti menghubungi ke panitianya, itu yang kami sampaikan hadiah-hadiah, itu bukan hadiah dari saya, itu Allah yang kasihkan, coba dititipkan lewat lisan saya. Ya, jadi nanti disiapkan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, fokus baik-baik. Untuk pekan depan, ini mungkin nanti saya coba mintakan tim kami untuk mengupload dulu, supaya nanti bisa di-download oleh masing-masing. Selebihnya, karena malam ini belum bisa di-copy, nanti insya Allah mungkin pekan depan mudah-mudahan bisa dibagikan. Sabar insya Allah ya. Baik. Teman-teman, maafkan saya, semoga Allah muliakan kita semua dan ampuni dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, alimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana shalah illa qadaita hayya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang datang ya Allah membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusannya. Allahumma jika ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan sakit atau Engkau uji keluarganya, kerabatnya, seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhiqna bis salihin wal ladzina amta alaihim minan nabiyyin wash shuhada'i was salihin wa husna ulaika rafiqa. Sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyikal amin rasulika al-mubin sinna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yawmiddin. Allahumma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.